Tresno iki tutup mengtelanan, kape mau amarga kahanan, sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Tekane nyulayani janjimu sehidup semati, amun ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Tutenokan dolani ati tekane nyulayani.